السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin yang mendengar dan mengikuti kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fi din, azakumullah, dalam muqaddimah kajian ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan ilmu, yang kedua nanti saya akan bawakan satu hadis Nabi SAW tentang orang yang muflis pada hari kiamat. Di dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ada beliau membawakan tentang kita harus bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Ini ada di Syarah Riyadhus Salihin di juz yang kedua. Itu di bab al-mujahada. Bab artinya bersungguh-sungguh dan berjuang, jihad. Sebab talabul ilmi itu enggak bisa santai, enggak bisa main-main, harus bersungguh-sungguh. Dan kalau ada orang yang nuntut ilmu sambil main-main, ini enggak benar. Atau dakwah sambil main-main, ini enggak pernah dicontohkan oleh ulama salaf. Ini penyimpangan dalam masalah manhaj. Kita harus bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan kesungguhan, kejujuran. Kemudian kita membawa bekal, bawa kitab yang kita pelajari, dan bersungguh-sungguh untuk membaca, memahami, menghafal, dan juga mengamalkannya. Syekh Utsaimin rahimahullah, saya tidak bacakan seluruhnya. Yang di bab mujahadah, ada dua bab yang saya akan bacakan. Yang pertama di bab mujahadah, bab yang ke-11. Yang kedua di bab bayan kathrati turukil khair, di bab yang ke-13. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan begini, walihada kana wajiban ala syababil ummatil islamiyyati ayyata'allamu al-ilma ala wajhin rasikhin thabitin la ala wajhin sathiyyin kama yujadu fi kathirin min buyutil ilm haythu yata'allamuna ilman sathiyyan la yarassakhu bidhin. Beliau menyebutkan bahwa oleh karena itu wajib atas seluruh pemuda Islam untuk belajar ilmu syar'i menurut cara yang betul-betul mendalam, yang kokoh. Artinya belajarnya sungguh-sungguh, bukan belajar dengan ilmu yang dangkal, bukan. Yang mendalam, ada ta'sil. Artinya yang dikaji itu betul-betul ta'sil tentang akidah, tentang manhaj. Bukan ceramah umum, bukan tematik, bukan. Mendalam. Sebagaimana yang terdapat kebanyakan dari rumah-rumah ilmu, artinya majlis-majlis ta'lim yang ada. Itu enggak dipelajari ta'sil ilmu yang rasih. Mereka, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, belajar ilmu yang dangkal, yang tidak kokoh. Apa yang mereka belajari? Ilman yaqsidu bihil insanu ayyahsulu ala bitaqa au syahadah faqat. Yaitu mereka belajar tujuannya untuk apa? Untuk dapat ijazah. Ini orang-orang yang rendah ini. Orang rendahan. Dan ilmunya tidak rasikh, tidak mendalam, tidak kokoh, tidak ta'sil. Walakin al-ilm al-haqiqi huwa al-ilm alladhi yarsukhu fil qalb wa yakunu kal malak lil insan hatta in al-insan alladhi waffaq li hadha an-naw' min al-ilm tajiduhu la takadu ta'ti mas'ala min al-masail illa 'araf kayfa yukhrijuha 'ala al-adillati min al-kitab wa sunnati wal qiyas as-sahih fala budda min 'ilmin rasikh. Tapi ilmu yang hakiki, yaitu ilmu yang menancap kuat di dalam hati seperti bakat yang ada pada manusia, sehingga orang yang diberikan taufik dengan ilmu ini, engkau dapati hampir tidak ada masalah yang datang melainkan dia mengetahui bagaimana menjelaskannya dengan dasar Al-Quran, dari dalil, dijelaskan dengan dalil dari Quran dan Sunnah, dan juga kias yang sahih. Maka yang seperti ini harus ada ilmu yang rasikh. Wan nasul yawma fi asrina muhtajuna ila hadha an-naw' min al-ilm li'anna al-bid'a bada'a yabshu dhulamuha fi baladina hadhi bada'an kanat naziatan minha. Kata beliau, manusia sekarang ini, pada zaman kita sekarang ini butuh kepada ilmu yang rasikh, ilmu yang dalam. Ilmu, tentunya kalau ilmu yang mendalam ini berkaitan pokoknya masalah akidah lebih dahulu, tentang tauhid, tentang sunnah. Kenapa? Bid'ah ini sudah mulai muncul gelapnya di negeri kita, maksudnya di Saudi Arabia. Sesudah sebelumnya itu tidak ada bid'ah, mulai muncul. Dan juga sebabnya apa? Ya karena ada orang-orang yang mereka pergi keluar, belajar di luar, terutama di negeri kafir. Mereka pulang membawa akidah yang rusak. Jadi mereka pergi wa maji'u akharin ila biladina laysu ala aqidatin salima. Dan datang juga yang lain ke negeri kita yang mereka tidak punya akidah yang selamat. Mulai bid'ah dan seterusnya, beliau menyebutkan demikian. Kemudian kata beliau, fala budda min mujahadati ahlil bid'ah wa ahlin nifaq bil ilmi wal bayan wa bayanu butlani ma hum alaihi bil adillatil muqni'ah min kitabillahi wa sunnati rasulullah sallam wa aqwali salafis salih minas sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan wa imatil huda min ba'dihim. Maka mesti ada mujahadah, ada perjuangan, ada jihad untuk menegakkan agama ini, untuk melawan ahlul bidah, orang-orang munafik, dilawan dengan ilmu dan keterangan, dan juga menjelaskan tentang bakalnya apa yang mereka adab, artinya menjelaskan tentang kebatilan mereka, tentang kesyirikan, tentang bid'ah, tentang keyakinan, tentang apa yang ada pada mereka, wajib dijelaskan oleh siapa? Orang yang berilmu, yang ilmunya rasikh. Dengan apa dijelaskannya? Dengan dalil yang memuaskan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga perkataan salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dari imam-imam yang mendapatkan petunjuk sesudah mereka. Ini yang di bab mujahadah. Kemudian di bab yang ke-13, bab bayani kathrati turuqil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Di antara semua jalan kebaikan, di antara jalan yang paling baik, ya nuntut ilmu. Dari semua jalan kebaikan, beliau menjelaskan, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wa minhum man yarghabu al-ilm wa talab al-ilm alladhi huwa fi waqtina hadha qad yakunu afdalu a'malil badan li'anna an-nasa fil waqt al-hadir fi asrina hadha muhtajuna ila al-ilm al-shar'i lighalabati al-jahl wa kathrati al-muta'alimin alladhina yad'una annahum ulama wa laysa 'indahum min al-'ilmi illa bida'atun muzja fa nahnu fi hajatin ila talabati al-'ilm yakunu 'indahum 'ilmun rasikhun thabitun mabniun 'ala al-kitab wa sunnah. Di antara mereka ada yang betul-betul berkeinginan untuk talabul ilmi dan menuntut ilmu. Yang ini, menuntut ilmu ini pada waktu kita sekarang ini merupakan seutama-utama amal badan. Menuntut ilmu ini seutama-utama amal badan. Karena manusia pada zaman sekarang ini mereka butuh kepada ilmu syar'i. Sangat-sangat-sangat butuh kepada ilmu syar'i. Perhatikan itu. Karena apa? Karena kebodohan sudah merata di mana-mana. Kebodohan yang menguasai semuanya. Orang awam itu jelas bodoh. Yang ngaji juga sebagian besar bodoh. Yang ngajinya. Ustadznya sebagian bodoh. Kata Syekh Utsaimin di sini, wa kathratil muta'alimin, banyaknya orang-orang yang sok pinter. Sok. Orang-orang yang sok tahu, sok alim, padahal enggak punya ilmu mereka. Yang mereka mendakwakan dirinya mereka adalah para ulama, padahal mereka tidak punya ilmu sama sekali. Illa bidha'atun muzjah, melainkan ilmu yang sedikit. Enggak punya ilmu, tapi sok. Ada enggak dai-dai yang seperti itu? Banyak yang enggak punya ilmu. Ceramah, dakwah, ngajar, enggak punya ilmu sama sekali. Ini ruwaibidah. Dan ini banyak sekali sekarang ini. Dari Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya tentang di akhir zaman ini kasratul jahal, banyaknya kebodohan. Makanya kita wajib belajar dan belajar terus. Dan saya juga banyak ingatkan para dai untuk belajar, belajar dan belajar. Sungguh. Baca dan baca gitu. Bukan ceramah, bukan kesana kemari ceramah, ilmu dan yang pelajari Al-Qur'an wa Sunnah la fahmi salam. Yang disampaikan kepada umat ini tentang tauhid, tentang akidah yang benar. Umat butuh ilmu. Ilmu bukan butuh uang, bukan butuh donasi. Kebutuhan mereka tetap kewajiban mereka cari nafkah. Jangan sibuk dengan donasi, ngumpulkan dana. Ilmu yang penting. Yang dibutuhkan oleh umat Islam ini ilmu agar mereka tahu tentang Quran dan Sunnah la fahmi salaf. Agar mereka benar dalam beribadah kepada Allah. Agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan, menjauhkan maksiat. Itu yang penting, dakwah itu. Bukan kumpulkan uang, bagaimana mereka makan. Kalau kita bilang bahwa kita ini orang yang paling peduli kepada umat ini, dan kita paling peduli kepada rakyat ini, siapa? Dai-dai yang mengajak kepada Al-Quran, Sunnah, Bahmi, Salaf, kita peduli kepada mereka. Karena mereka butuh ilmu. Yang ilmu itu mereka bisa mengamalkan ilmu itu, yang akan membawa mereka ke sorga. Itu yang tujuan hidupnya. Karena Allah ciptakan manusia ini untuk apa? ibadah kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah harus dijelaskan bagaimana ibadah kepada Allah yang benar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah harus dijelaskan bagaimana ibadah, bukan asal ibadah, bukan main-main seperti itu. Semua dipakai main-main. Dari firqah-firqah yang sesat, apakah tarekat atau yang lainnya, antum lihat bagaimana mereka bermain-main dalam ibadah kepada Allah. Kewajiban kita menjelaskan kepada umat agar mereka kembali ke jalan yang benar ini. Jadi kita butuh kepada orang-orang berilmu, makanya wajib thalabul ilmi dan terus belajar. Belajar dan sungguh-sungguh belajar. Bahwa kita belajar baca kitab itu pahami dengan benar, amalkan. Bukan jalan-jalan, bukan main motor, bukan segala macam, bukan. Belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Sudah banyak kebodohan, sudah banyak orang-orang yang sok tahu, yang mereka mendakwakan diri mereka orang berilmu, padahal mereka enggak punya ilmu sama sekali. Fa nahnu fi hajatin ila talabatil ilm yakunu indahum ilmun rasikhun thabitun mabniun kitab wa sunnah. Kita butuh kepada talabatul ilm, butuh orang-orang berilmu. Maka waktu pekan kemarin saya, waktu menjawab pertanyaan, saya jelaskan bahwa kita butuh 1 juta da'i. Artinya betul-betul harus belajar orang dengan sungguh-sungguh Al-Quran wa sunnah lah, fahmi salam. Karena bangsa ini butuh orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana mereka beragama ini, bagaimana cara beragama yang benar, bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Taala. Mereka membutuhkan itu, ilmu yang rasih, yang betul-betul kokoh, yang sabit, yang tetap, yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sekarang ini kata Syekh Utsaimin, banyak sekali kekacauan yang ada kata beliau. Kenapa? Ada orang-orang yang mereka cuma hafal 1 hadis, 2 hadis, mereka sudah ceramah, sudah dakwah, padahal mereka enggak punya ilmu. Ini di lanjutan dari penjelasan ini dalam kathratul apa bab bayan kathratul ukul khair. Kemudian kata beliau begini, diperhatikan, walihada naro, ini saya lewati sebagiannya, enggak semua saya baca. Walihada naro anna talab ana talabul ilmi al-yawma afdalul a'mali al-muta'addiyah lil khalq afdalu min sadaqah min as-sadaqah afdalu min al-jihad bal huwa jihadun fil haqiqati li anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu 'adilan lil jihad fi sabilillah wa laysa al-jihad alladhi yashubuhu ma yashubuhu min ash-shubuhat ويشك الناس في صدق نية المجاهدين لا الجهاد الحقيقي الذي تعلم علم اليقين أن المجاهدين يجاهدون لتكون كلمة الله العليا. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, oleh karena itu bahwa kami melihat bahwa menuntut ilmu sekarang ini lebih utama dari amal-amal yang bermanfaat untuk makhluk, lebih utama dari apa? Dari sedekah. Sedekah itu bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang lain. Ini namanya amal muta'adiyah, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Tapi nuntut ilmu lebih manfaat daripada sedekah. Nuntut ilmu lebih manfaat daripada donasi. Nuntut ilmu lebih manfaat daripada jihad. Bahkan ini merupakan nuntut ilmu jihad pada hakikatnya. Dan karena Allah menyamakan antara nuntut ilmu dengan jihad, Allah samakan dalam Al-Quran antara nuntut ilmu dengan jihad. Bukan jihad yang dikotori dengan banyaknya syubhat, yang orang-orang teriak jihad padahal bukan jihad, bukan yang orang-orang ragu tentang niatnya orang-orang yang berjihad, bukan itu kata Syekh. Tapi jihad yang hakiki, yang orang mengetahui alladhi ta'lam ilmal yakin, yang kau mengetahui dengan ilmu yakin bahwa mujahid itu adalah orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah yang tinggi ini. Dia berjihad untuk menegakkan agama. Allah menyamakan antara menuntut ilmu dengan jihad di dalam surah At-Taubah di ayat 122. Kita melihat, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah menyebutkan tidak patut, tidak pantas semua orang mukmin pergi semuanya ke medan perang, tidak pantas. Masih ada dari setiap kelompok orang-orang yang belajar tafaqquh fid din. Ya tafaqquh fid din, betul-betul belajar Al-Qur'an was sunah apa misal belajar dia. Untuk apa? Liyunziru qaumahum. Di samping dia untuk memahami agama dengan benar, dia mengamalkannya, dia juga mendakwakannya. Liyunziru qaumahum, untuk mengancam kaumnya. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka berhati-hati. Hati-hati dari apa? Dari berbuat syirik. Hati-hati dari berbuat beda. Hati-hati dari berbuat maksiat. Hati-hati dari melalaikan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Dan juga kewajiban kepada makhluk. Jadi Allah menyebutkan di sini bahwa antara jihad dengan nuntut ilmu itu sebanding. Yang menyebutkan Allah dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 22. Faja'alallahu talabal ilmi mu'adilan lil jihad fi sabilillah. Allah menjadikan nuntut ilmu itu sebanding dengan jihad fi sabilillah. Kemudian kata Syekh rahimahullah bahwa jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Fal muhim anna turuqal khairi kathiratun wa afdaluha fima ara ba'da al fara'id allati faradaha Allah huwa talabul ilmi syar'i. Yang penting semua jalan kebaikan banyak, tapi yang paling utama dari apa yang aku lihat sesudah yang wajib-wajib yang Allah wajibkan yaitu nuntut ilmu syar'i. Li'annana al-yawma fi darutin ilai, karena sungguhnya kita zaman sekarang ini butuh kepada ilmu syar'i. Dan kemudian beliau jelaskan lagi, muskilah yang ada ini adalah banyaknya orang-orang yang gak paham tentang ilmu, dan mesti ada orang-orang yang menuntut ilmu gitu. Yang menuntut ilmu, kalau seandainya antum satu masjid ini cuma berapa ratus, yang di luar jutaan yang menuntut ilmu ya. Jadi jangan antum lihat, wah ya banyak benar menuntut ilmu sampai 500 ribu, kecil. Yang menuntut ilmu berapa juta itu, puluhan juta yang menuntut ilmu. Makanya terus kita memberikan semangat orang untuk talabul ilmi, dan harus belajar, dan belajar sungguh-sungguh, gak main-main, bukan sambil jalan-jalan untuk ilmu. Gak ada untuk jalan-jalan sambil main motor, sambil main sepeda, sambil, gak ada dalam Islam itu. Itu buang-buang waktu dan tidak bermanfaat. Untuk ilmu sungguh-sungguh belajar Quran dan Sunnah. Kemudian dan kita harus terus belajar sampai yang paling tinggi, belajar terus, gak berhenti. Karena banyak orang belajar kemudian berhenti karena problem pribadinya, keluarganya, atau yang lain. Bahkan juga kadang-kadang berkaitan dengan masalah politik, kita gak ada urusan dengan itu, gak ada urusan. Di zaman para ulama salaf ada gak peperangan? Ada, mereka tetap belajar, mereka juga jihad. Masalah politik ribut, mereka tetap belajar, para ulama tetap yang belajar, tetap belajar talabul ilmi. Jangan disibukkan dengan berbagai macam. Ada masalah ekonomi, kesulitan, ya mereka juga mengalami, tapi tetap mereka belajar. Ada masalah pandemi, taun, tetap mereka belajar, para ulama gak berhenti, bersungguh-sungguh mereka belajar. Maka lahirlah para ulama seperti yang kita sudah ketahui, para ulama. Dan pada pekan yang lalu saya jelaskan, atau dalam perang dunia kedua, perang dunia pertama atau kedua, antum lihat bagaimana muncul para ulama di Timur Tengah. Apa mereka gak belajar tiba-tiba jadi ulama? Gak mungkin, kecuali itu rekod tiba-tiba dapat ilmu, dapat wangsit. Dari mana? Dari setan. Maka jadi mereka wali setan. Mereka belajar, hatta dalam keadaan kondisi perang belajar. Lah, ini para ulama. Untuk bisa lihat itu. Jadi perhatikan tuh, harus sungguh-sungguh, jangan berhenti belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jangan mengatakan, Ustaz dulu saya pernah belajar, sekarang nggak belajar. Antum sekarang lebih bodoh dari yang dulu. Gitu. Itu perkataan seorang tabi'i. Orang kalau berhenti belajar berarti dia lebih bodoh daripada yang dulu sebelum dia nuntut ilmu. Gitu. Ada perkataan Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyat Talibul Ilm. Beliau mengatakan begini dalam Hilyat, kitabnya tipis, di Mahadir beliau mengatakan, ihdar antakuna abashibr, jangan kalian menjadi orang yang ilmunya cuma sejengkal. Jangan jadi orang yang ilmunya cuma sejengkal. Faqad qil, kata beliau, al ilmu thalathatu ashbar, man daqala fi shibr al awal takabbara, wa man daqala fi shibr al thani tawadu'a, wa man daqala fi shibr al thalith alima annahu ma ya'lam. Sungguh pernah dikatakan oleh ulama terdahulu, ilmu itu ada tiga jengkal. Yang masuk pertama, yang belajar pertama, itu masih sombong, takabbur. Dan ini banyak yang baru ngaji nih, baru ngaji kok sombong nih, rasanya udah punya ilmu. Banyak tuh yang baru ngaji, yang jadi panitia-panitia, yang apa donasi-donasi yang lain, wah merasa anu udah berilmu, yang penting udah ada jenggot, nggak isbal. Emang ilmu cuma itu aja? Al-Quran wa sunnah wajib kita pelajari dan terus belajar. Ini banyak nih, kalau dia jadi panitia, oh udah di atas ilmunya nih, udah dianggap hatam sudah. Nah, ini banyak seperti ini, yang baru belajar udah jadi apa? Jadi ustaz ceramah. Dan ini banyak yang seperti ini, sombong, takabbur. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, ilmu itu tiga jengkal. Orang yang masuk pertama nih, yang baru belajar, itu sombong dia. Yang masuk jengkal yang kedua, tawadhu dia. Semakin dia belajar lagi, baca kitab-kitab para ulama, dia baca lagi, dan dia amalkan, tawadhu dia. Kemudian jengkal yang ketiga, mandakala fisir tsalits, yang ketiga, alima annahu ma ya'lam. Dia belajar lagi sampai dia buka kitab-kitab para ulama, dia tahu bahwa dirinya tidak punya ilmu. Dia memahami, saya enggak punya ilmu. Kalau antum lihat para ulama terdahulu dengan kita, enggak ada apa-apanya kita ini. Kita ini enggak punya ilmu sama sekali. Setelah kita pelajari. Dan ini dibawakan oleh beliau katanya di dalam kitab Tadzkiratus Sami, tapi enggak ada dalam kitab Tadzkiratus Sami. Di dalam footnote-nya beliau katakan kitab perkataannya ada di kitab Tadzkiratus Sami. Oleh Ibnu Jama'ah enggak ada. Perkataan itu enggak ada. Adanya justru di dalam kitab Adabud Dunya Waddin oleh Imam Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah. Cuma beda perkataannya. Kata Imam Al-Mawardi rahimahullah yang wafat tahun 450 Hijriah, beliau mengatakan bahwa dia bawakan perkataan Imam Asy-Sya'bi. Wa qad qala Asy-Sya'bi al-ilmu thalathatu ashbar, faman nala minhu shibran shamakha bi anfihi wa dhanna annahu nalahu, wa man nala shibra thani saghrat ilayhi nafsu wa alima annahu lam yanalhu, wa amma shibru thalith fayhata la yanalhu adun abada. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ilmu itu tiga jengkal. Orang yang dapat pertama, takabbar, syamakha bi anfihi, takabbar, dia sombong gitu. Dan dia menyangka bahwa dia sudah dapat ilmu, padahal belajar sebentar, ngaji-ngaji seperti kita ini setahun, dua tahun, walaupun berilmu, tiga tahun, ilmu, merasa berilmu, belum ada apa-apanya, sombong dia. Kemudian yang belajar yang kedua, dia saghara ila nafsu, melihat dirinya kecil. Kemudian apa? Tawadhu dia, dan dia mengetahui bahwa dia belum mendapatkan ilmu, Jadi kita belajar terus, merasa di. Kemudian yang ketiga, maka tidak ada seorang pun yang mendapatkan untuk menguasai seluruh ilmu, enggak mungkin. Tapi dia merasa bahwa dia adalah orang yang tidak berilmu. Dengan dia. Dan para ulama seperti itu. Artinya semakin dia pelajari, banyak yang dia tidak ketahui. Maka antum belajar terus. Jangan merasa berilmu. Belajar. Dan banyak dah sekarang ini juga orang-orang yang enggak belajar. Udah ngajar, dakwah, kapan bacanya? Saya juga heran tuh orang-orang itu. Malam ceramah, pagi ceramah, sore ceramah, kapan bacanya? Kapan dia buka kitab? Orang kita mau ngajar aja, persiapannya 2 hari, buka kitab. Kok antum kapan bacanya? Ya itu aja yang disampaikan akhirnya. Gitu. Dan gak ada isinya, gak ada bobotnya. Dan itu yang terjadi. Maka harus belajar. Dan saya sudah sampaikan, berapa jam kita harus baca? 4 jam memang. Antum baca nih, di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Saya sudah bawakan di sini. Nanti antum baca nih, ini semuanya. Buat antum, penuntut ilmu, dan juga para da'i baca ini buku ini. Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Minimal 4 jam baca. Setiap hari. Karena kan kalau para da'i, kalau baca kapan? Kalau mau ngajar. Kalau mau dakwah, buka ini. Dengerin dulu, lihat di YouTube, di Google, ada ceramah apa nih, buat disampaikan. Kadang-kadang juga seperti ini nyata. Gitu. Bahkan ada yang udah sampai tempat ceramah, anak ketinggalan bukunya. Tolong dikopikan, kirimkan ke anak. Ini orang gak punya ilmu. Orang berilmu gak seperti itu. Dia belajar dan belajar, dia baca, dia pahami. Bahkan kalau perlu dia hafal. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Sekarang yang kedua. Yang kedua, ini sebenarnya sudah lama saya ingin bacakan hadisnya. Berkaitan dengan masalah orang yang muflis, yang bangkrut. Yang bangkrut di hari kiamat. Orang yang bangkrut di hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أخرجه مسلم وترمذي وأحمد والبيهكي والبغوي وغيرهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut, yang muflis, yang pailit, yang bangkrut? Qalu, mereka berkata, yaitu para sahabat radhiyallahu an majma'in, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang enggak punya dirham, enggak punya mata uang, wala mata, enggak punya juga barang-barang. Gak punya sama sekali. Gak punya uang, gak punya barang-barang, gak punya apa-apa. Bangkrut sudah. Artinya dirham itu mata uang perak. Kalau dirham gak punya, apalagi dinar, mata uang emas. Gak punya sama sekali. Wala mata, gak punya barang-barang sama sekali. Gak punya harta benda. Yang bilang, dia tidak punya harta benda sama sekali. Udah. Ini pengertian orang yang muflis, yang ada di kalangan umumnya manusia. Sahabat memahami demikian, yaitu orang bangkrut yang nggak punya apa-apa. Nabi menjelaskan secara syar'i siapa orang yang bangkrut itu, yang sebenarnya, yang hakiki. Beliau mengatakan, saw, Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, mayati yaumal qiyamah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala solat, wasiyamin, dan juga membawa pahala puasa, wazakatin, dan membawa pahala zakat, wayati, tapi juga dia membawa dosa. Dosa apa? Dosa qad syatama, ada dia pernah mencaci maki orang. Wa qadzafa, ada dia pernah menuduh orang. Wa akala mal, dia pernah memakan harta orang lain. Wa safaka dama, ada dia pernah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba, ada dia pernah memukul orang lain. Fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka diberikan orang-orang ini dari kebaikannya. Kan di sana sudah enggak ada lagi dinar dirham, udah enggak ada di hari kiamat. Yang ada yaitu hasanat wa sayyiat. Jadi si A bawa pahala salat, puasa, zakat atau yang lain lah, banyak lagi amal-amal saleh yang lain yang dibawa. Si A ini pernah berbuat salah kepada si B, C, D dan yang lainnya. Dia harus bayar karena dia pernah mencaci maki si fulan, bayar ini dengan kebaikannya. Dia pernah mengambil harta orang lain. Pernah menipu, pernah utang enggak bayar. Dipakai tuh bayar. Dan itu bukan satu, mungkin 10, mungkin 20 orang. Gitu. Makanya saya keras dalam masalah donasi ini, kesian bagi orang ini nanti dari kiamat. Berapa orang yang diambil uangnya? Berapa ratus orang yang diambil uangnya? Berat itu dari kiamat ketika dia enggak melaksanakan dengan baik. Akan diberikan itu pada orang-orang itu. Sampai faniyat hasanatu, habis sudah kebaikannya dia. Pahala salatnya, puasanya, zakat yang lain habis sudah. Untuk apa? Untuk bayar orang-orang yang dizalimi oleh dia. Qabla yuqdama alai, sebelum selesai. Belum selesai ini. Akhirnya bagaimana? Ukhidha min khatayahum. Kesalahan orang-orang yang pernah dizalimi, orang-orang yang pernah diambil hartanya, orang-orang yang dia hutang enggak bayar, kesalahannya dia ditimpakan kepada orang ini, kepada si A ini. Fa turiyat alaihi, tsumma turiha finnar. Kemudian dia dimasukkan dia ke neraka dengan sebab itu. Ini namanya orang yang bangkrut, waliyatu binasa sama. Maka itu hati-hati masalah ini. Oke, udah berkali-kali saya sampaikan dan terus akan saya sampaikan karena justru saya kasihan orang yang paling peduli kita yang menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Peduli kita. Bukan peduli ngurusin uang orang, bukan. Peduli itu menjelaskan kebenaran kepada umat, Al-Qur'an wa Sunnah la fahmi salaf, agar mereka paham tentang agama ini dan mereka tidak berbuat dosa dengan itu. Uang orang haram yang diambil oleh dia. Dan mereka jalankan. Dan banyak juga uang yang dipotong, yang dimakan oleh dia. Nabi sudah bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru. Setiap jasa, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lipatut. Antum utang sama orang, antum gak bayar, berat. Akan dituntut di hari kiamat. Berapa orang yang antum utang itu? Uang orang juga, sumbangan itu, antum gak laksanakan, berapa itu? Berapa ratus orang? Bukan masalah kecil, masalah besar. Nabi juga pernah, itu hadis yang tadi saya bacakan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru ala bi, itu hadis yang sahih dari Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi juga pernah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, an-naru aula bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka yang lebih patut bagi orang itu. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dan banyak lagi yang lain. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Ini di sini disebutkan berkaitan dengan orang yang pernah mencaci maki orang, menuduh orang. Termasuk orang-orang yang dia menyakiti hati orang lain. Memfitnah. Pernah ada di zaman Nabi SAW, saya bacakan hadisnya, yaitu orang yang dia menyakiti tetangga, yang dengan sebab itu dia masuk neraka. Ini orang yang bangkrut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah inna fulanata yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira anna tu'dhi jiranaha bilisaniha qala hiya fin nar qala ya Rasulullah fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa inna tasad wa inna tasaddaqa bil athwari min al aqiq wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda telah berkata seorang wahai Rasulullah, si fulan disebutkan tentang dia banyak salatnya. Banyak salat-salat yang sunahnya maksudnya, yang wajib dia lima waktu, yang sunahnya duha, kemudian juga qobliyah, ba'diyah, salat malamnya. Puasanya juga banyak dia. Selain Ramadan, puasa sunahnya banyak. Wa sadaqatiha juga banyak sedekah. Hanya saja dia sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apakah dia mencaci maki? Apakah dia memfitnah? Apakah dia menuduh atau dia ghibah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar, dia tempatnya di neraka perempuan itu. Meskipun rajin sholat malamnya, rajin ngajinya, tetap di neraka kalau ganggu tetangga itu. Kemudian ya Rasulullah, ada si fulan, dia sedikit puasanya. Artinya yang wajib, puasa sunnah juga dia sedikit. Sedekahnya juga sedikit. Sholat sunatnya sedikit. Dia suka bersedekah dengan sepotong keju. Sepotong aja keju. Tapi yang penting di sini, dia tidak mengganggu tetangganya. Tidak menyakiti tetangganya. Kata Nabi, hiya fil jannah, dia ditempatin di sorga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya hasan. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan juga oleh Imam Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Masih banyak lagi yang lain. Jadi berkaitan dengan orang yang muflis ini, ini kalau satu persatu aja dosanya, mencaci maki orang itu dosa. Menuduh orang, menuduh orang yang dia enggak ada dasarnya, dia tuduh orang itu. Itu. Atau perempuan yang baik dituduh berzina, atau yang lainnya. Yang ketiga, makan harta. Ini makan harta bisa tadi dia kumpulkan donasi, dia makan nanti. Dan ini banyak. Makanya saya jelaskan seperti ini, banyak yang makan dari donasi. Bukan satu, ratusan yang buka donasi, yang dia makan donasi, dibawa kabur sama dia uangnya. Bukan satu. Yang roba rekening juga bukan satu, banyak. Ini waki nyata di lapangan. Waki nyata di lapangan. Belum lagi uang-uang yang lain, gak tahu tuh dari mana dia, dikasih sumbangan nih buat ini, buat masjid, buat masjid. Saya bangunkan masjid segini, gak taunya dipotong operasional 10%. Dari mana operasional 10%? Siapa yang sepakati itu? Yang ngasih dipakai buat jalan-jalan, dipakai buat makan-makan. Ini duit orang ini. Kadang juga duit anak yatim, dikasih ini untuk anak yatim satu pondok atau darul aitam atau apa ini anak yatim, dimakan oleh dia. Ada, bukan gak ada ini. Ini waki nyata. Makan harta orang, makan itu dia di kiamat. Berat. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasalawna sa'ira. Di surah An-Nisa di ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang makan hartanya anak yatim dengan zalim, dia pada akhirnya makan bara api dan dia akan masuk neraka dengan sebab itu. Bukan masalah kecil. Ini banyak ini. Pondok yatim, ini yatim. Orang ngasih untuk anak yatim, kenapa dimakan harta itu? Dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh-contoh banyak sekali. Buat kegiatan ini, kegiatan ini, itu uang orang. Atau buat peduli, buat bantuan ini, segala macam. Kadang-kadang dia ngumpulkan bukan memang mau bantu orang, bukan. Kan karena kejadiannya di luar kota, bencana itu, dengan dia kumpulkan, dia pengen apa? jalan-jalan. Kan enak naik pesawat tuh, duit orang. Dan ini bukan satu, ratusan yang seperti ini. Apa kita mau diam? Gitu. Ustaz-ustaz mau diam, mau bela yang seperti itu. Ini kezoliman. Kesian orang ini di neraka nanti. Di hari kiamat. Makan harta kaum muslimin. Kemudian juga ada lagi yang menumpahkan darah. Ini perlu diingatkan. Menumpahkan darah kaum muslimin. Membunuh orang. Dan juga harus diingatkan juga. Kalau antum kenal pada aparat-aparat segala macam, itu diingatkan, apa aja, tentara, kayak polisi segala macam, itu hati-hati loh, menumpahkan darah kaum muslimin, berat di hari kiamat, berat di hari kiamat, diingatkan, nanti punya teman, kasih tahu. Kalau enggak, kesian nanti di neraka dia. Wadarabah hada, dan dia sering mukul orang, maka akan diambil tuh, semua kebaikannya dia. Artinya kebaikannya dia yang dia kerjakan dari kebaikan diberikan kepada orang dizolimi. Sampai dia enggak punya apa-apa, masih banyak orang yang dizolimi oleh dia. Diberikan kepada orang itu. Kemudian dimasukkan ke neraka dengan sebab itu. Jadi ini hati-hati yang seperti ini, yang saya ingatkan seperti ini, kesian. Ya. Karena kalau kondisi yang ada sekarang ini, secara umum manusia ini tidak amanah. Tidak amanah. Yang hilang pertama kali dari agama ini apa? Amanah. Yang hilang dari agama ini juga khusyuk, sehingga engkau lihat kata Nabi, orang-orang tidak salatnya tidak khusyuk. Kata Nabi SAW, awalu ma tafqiduna min dinikum al amanah. Yang pertama kali, inna awalu ma tafqiduna min dinikum al amanah. Yang pertama kali hilang dari agama kalian itu amanah. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani Mu'jamul Kabir dari Syaddad bin Aus, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahiha. Kemudian juga yang pertama diangkat juga masalah khusyuk. Awalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khusyuk hatta la tara fiha khashi'an. Yang pertama juga dari sesuatu yang diangkat dari agama, dari umat ini, khusyuk, sehingga engkau lihat orang salat enggak khusyuk. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Darda. Riwayat ini sahih. Dan saya kenal Syekh Al-Albani dalam sahih At-Targhib wa Tarhib. Ya, ini sebagai mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke 53. Sebenarnya 52 ini masih ada pembahasan, tapi nantilah. Karena panjang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini. Ya. Silakan lanjutkan dulu, nanti suatu waktu kita ulangi lagi, karena banyak fawaid yang dapat kita ambil dari hadis-hadis ini, dan juga beberapa syubhat yang harus dijawab, tapi enggak sekarang. Ya. Sekarang kita masuk poin yang ke-53, ziarah kubur. Nabi SAW menganjurkan untuk ziarah kubur ke pemakaman kaum muslimin. Ziarah kubur ke pemakaman kaum muslimin, karena ziarah kubur mengandung banyak manfaat. Manfaat ziarah kubur antara lain akan menembutkan hati, mengingatkan kita kepada kematian, dan mengingatkan akan negeri akhirat. Jadi ziarah kubur itu melembutkan hati, mengingatkan kita kepada kematian, dan mengingatkan akan negeri akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa inna turiqul qalba wa tudmi'ul 'ayna wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujra." Rasulullah SAW bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahlah kubur, karena ziarah kubur dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan negeri akhirat, dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang batil di dalamnya. Artinya kata-kata yang batil diantaranya dia suudzon kepada Allah. Kok kenapa kamu yang meninggal duluan? Kok kenapa segala macam lah sudah. Atau dia menyesali tentang kematian orang itu. Enggak boleh, karena ini sudah takdir dan sudah ajal. Enggak ada yang bisa dimajukan, enggak ada yang bisa dimundurkan. Kalau sudah datang ajal, udah enggak bisa. Idza ja'alum la yasakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi Nabi pernah melarang ziarah kubur, kemudian Nabi bolehkan. Nabi melarang ini sifatnya umum. Semua Nabi larang. Kemudian ketika Nabi bolehkan juga umum. Semuanya. Tentang masalah ziarah kubur ini ada ikhtilaf di antara ulama berkaitan laki dan perempuan. Sebagian mengatakan yang dibolehkan hanya laki. Sebagian mengatakan boleh perempuan, sebagian mengatakan tidak boleh perempuan, mutlak tidak boleh. Jadi antara yang pendapat tidak boleh, ya Syekhul Islam Taimiyah, untuk perempuan enggak boleh, Ibnu Qayyim dan yang lainnya banyak. Tapi yang kuat, yang rajih, perempuan boleh, tapi yang enggak boleh sering-sering ziarah kubur. Untuk perempuan enggak boleh sering-sering, karena ada hadis yang sahih, Nabi bersabda, Rasulullah zawaratil kubur. Rasul melaknat perempuan-perempuan yang sering-sering ziarah kubur. Jadi sering-sering ziarah kubur itu tidak dibolehkan. Ya perempuan dibolehkan karena apa? Ada sama kan tujuan ziarah kubur apa? Di sini melembutkan hati, mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat, sama perempuan juga sama butuh kepada yang demikian. Makanya ketika Nabi SAW pulang dari Baqi di waktu malam, ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan Al-Baqi. Baqi ini kuburan yang ada di sebelah Masjid Nabawi sekarang ini. Dari zaman Nabi sudah ada Baqi itu. Kemudian Aisyah bertanya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang aku ucapkan? Nabi menganjurkan dengan bacaan Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'Allah bikum lahiqu nas'alullah lama walakumul afiyah. Ini sahih riwayat Muslim. Kalau seandainya tidak boleh ziarah kubur, Nabi sudah larang, perempuan tidak boleh. Justru Nabi ajarkan Aisyah mengucapkan salam ketika apa? Ziarah kubur. Yang kedua juga, Nabi SAW pernah bertemu dengan seorang wanita yang menangisi anaknya yang baru meninggal dunia di pemakaman. Kemudian Nabi tegur, sudah sabar, ini sudah takdir Allah, sabar. Kata perempuan, kau enggak tahu musibah yang menimpa aku. Sahabat mengatakan, itu Rasulullah. Kemudian dia mengejar Rasulullah. Kemudian aku enggak tahu engkau adalah Rasulullah SAW. Kemudian dia, Rasul bersabda SAW, innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika terjadi pertama kali musibah itu. Bukan sesudah terjadi, udah gak bisa bangun lagi anaknya, baru dia sabar. Ketika pertama kali ruh itu dicabut, dia sabar. Ketika pertama kali dia sakit, dia sabar. Kemudian Nabi bersabda SAW dalam hadis yang lain, ini nahaitukum an ziratul kubur fazuruha fa inna fiha ibrah. Sesungguhnya dulu aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarah kubur. Sesungguhnya ziarah kubur itu ada pelajaran bagi yang hidup. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kalau yang tadi yang pertama itu kuntun naitu manzil qalba ala bazuruha fa inna turiqul qalba wa tudmin al-ain wa tudzakkir al-akhirah wa la taqulu hujra, itu diriwayat hadisnya hasan diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik. Mengenai perbuatan dilakukan oleh manusia di pemakaman, di kuburan, dan juga ketika ziarah kubur, ada tiga macam. Yang pertama, ziarah yang disyariatkan. itu ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat mati, mengingat akhirat, untuk memberikan salam kepada penghuni kubur, serta untuk mendoakan mereka atau memohonkan ampun untuk mereka. Jadi kita ziarah kubur itu tujuannya yang pertama mengucapkan salam, yang kedua mendoakan mereka, yang ketiga agar kita mengingat apa? Mati. Tiga itu tujuan ziarah kubur. Yang pertama mengucapkan salam, yang kedua mengingatkan kita kepada kematian, bahwa kita pasti akan mati, ingat kepada akhirat, melembutkan hati, yang ketiga mendoakan, bukan minta kepada penghuni kubur, mendoakan mereka. Kita dianjurkan untuk mendoakan mereka. Jadi ziarah kubur untuk mendoakan. Karena si mayit itu gak bisa apa-apa. Dalam Islam orang kalau sudah meninggal gak bisa apa-apa, dan gak bisa berbuat apa-apa orang meninggal. Dan juga orang meninggal gak mungkin kembali ke dunia, gak mungkin, mustahil, gak mungkin. Makanya heran ada orang, saya bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan jaga, kadzab. Orang itu kadzab, kadzabnya 100 kadzab itu. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad pasti akan mati, dan mereka pun mati. Mati. Kalau Rasulullah bisa kembali, mesti Rasulullah menolong siapa? Siapa? Cucunya. Cucunya kan dibunuh. Siapa? Husain. Kalau Rasulullah bisa bangkit lagi, Rasulullah keluar dari kuburnya, nolong cucunya di mana? Di Karbala. Karab wa bala. Kata orang, Karbala itu karab wa bala, tempat kesulitan dan tempat bencana. Tempat terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Gak ada Rasulullah bisa kembali ke dunia, gak ada. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Gak ada orang meninggal bisa balik ke dunia, gak ada. Itu dalam ajaran-ajaran yang sesat ada. Gitu. Dalam Islam gak ada. Gak ada orang kembali ke dunia, gak ada. Siapapun dia gak ada. Gak ada. Rasulullah sudah meninggal gak mungkin kembali. Kalau Rasulullah gak mungkin kembali, apalagi orang lain bisa bertemu, gak ada. Maka Allah bilang bertemu. Atau Rasulullah datang ketika acara maulid. Datang, subhanallah. Dari mana? Dari mana tuh keterangannya? Ini kan membuat-buat agama ini. Kebohongan. Dan umat Islam mau aja dibodohin. Begitu acara maulid, semua berdiri. Salat atas Nabi. Kenapa? Ruh Nabi datang. Dari mana ruh Nabi datang? Ketika sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup, enggak ada tuh keterangan bahwa Rasulullah ruhnya sampai ke Syam, ke Mesir. Jadi orang tinggal bertemu dengan Rasulullah. Iya kan? Enggak ada. Akal yang mana itu bisa terima? Kita bicara soal agama. Dan agama ini untuk siapa? Untuk orang yang akalnya waras, gitu. Enggak waras, enggak ada beban syariat bagi dia. Iya. Masuknya dia apa? Majnun. Rufi al-qalam, kata Nabi. Dia angkat pena itu. Dari siapa? Dari orang yang gila. Sekarang udah banyak yang seperti itu. Kita lanjutkan ya. Ini udah banyak yang gak waras, udah banyak ini. Ini hati-hati kita. Jangan ikut-ikutan yang gak waras kita. Jangan. Agama Islam, agama yang mengajarkan kita cara berpikir yang waras. Maka di awal saya sebutkan, di buku ini ada penjelasan tentang akal yang waras. Ada di buku ini. Nanti antum baca lagi tuh, ya, supaya kita akalnya waras. Gitu. Masuk yang kedua sekarang kita. Ziarah yang bid'ah. Ziarah yang bid'ah tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid. Inilah salah satu sarana perbuatan syirik. Di antaranya ziarah ke kuburan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanya di sisi kuburan, atau bertujuan untuk mendapatkan keberkahan, menghadiahkan pahala kepada ahli kubur, membuat bangunan di atas kuburan, mengecat, menembok, maupun memberinya lampu penerang serta menulis nama di atas nisan. Ini semua bid'ah, enggak ada. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa yuq'ada alaihi wa yubna alaihi aw yuzada alaihi aw yuqtaba alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menembok kuburan, duduk-duduk di atasnya, serta membuat bangunan di atasnya, atau ditambahkan tanahnya, atau dituliskan atasnya, ditulis nama pada nisannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad dan Hakim, Hakim dan Maihaki dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi dilarang. Untuk apa? Menembok kuburan dilarang. Duduk di atas kuburan dilarang. Dibangun enggak boleh. Sekarang banyak ribuan kuburan yang dibangun. Dibangun dengan bangunan yang tinggi. Dianggap kuburan apa? Keramat. Dalam Islam enggak ada keramat. Keramat bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya karomah. Bahasa Arab apa? Karomah. Gitu. Kita bahas tentang apa? Tentang karomah para wali. Dianggap keramat. Dalam Islam enggak ada kuburan keramat, enggak ada. Dan kuburan Nabi SAW enggak dibangun, tidak dibangun kuburan Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, tidak dibangun. Begitu juga yang dibaki para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, enggak ada yang dibangun, tidak ada. Sekarang kan dibangun kuburan itu. Setelah dikubur, kemudian apa? Di atasnya dibangun apa? Masjid. Banyak sekarang orang meninggal, atau tokoh meninggal, atau siapa aja anaknya meninggal, dibangun masjid di situ. Ini perbuatan yang membawa kemurkaan Allah Taala. Allah murka, sangat murka itu. Dan ini perbuatan orang makhluk yang paling apa? Paling jelek di muka bumi ini. Itu Nas menyebutkan demikian. Itu orang yang dia membangun kubur. Ini ada beberapa riwayat. Karena Nabi menyebutkan, antum lihat di halaman, kalau yang terbaru ini di halaman 422 yang kemarin kita bahas itu, ketika Nabi menyebutkan ulaiki, boleh juga dibaca ulaika atau ulaiki, dulunya boleh qaumun idza mata fi mural abdus salih aw rajul salih banaw ala qabri masjidan wa sawwaru fi tilka suwar ulaika, boleh juga dibaca ulaiki syirrul khalqi indallah yaumul qiyamah. Mereka itulah satu kaum apabila seorang hamba soleh atau seorang soleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atas kuburannya sebuah masjid, tempat ibadah, dan mereka membuatnya dalamnya di dalam tempat itu rupaka-rupaka, patung-patung. Mereka itu kata Nabi SAW makhluk yang paling jelek, insyaallah syirrul khalq, makhluk yang paling jelek insyaallah nanti pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Ini kita hati-hati nih. Jadi banyak sekarang ini yang seperti itu. Kiainya meninggal, dibangun kuburnya, kemudian dibangun masjid. Atau dia punya tanah luas, anaknya meninggal, nggak lama dibangun masjid di situ. Oh, ini orang yang paling jelek di muka bumi, dan paling jelek nanti di hari kiamat. Dan ini mengikuti cara siapa? Caranya Yahudi dan Nasrani yang dilaknat. La'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur abiya masjid. Mudah-mudahan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi larang, dan Nabi tidak mau kuburannya dibangun. Jadi enggak boleh mengapur kubur enggak boleh, membangun kubur enggak boleh, bikin apa di semen enggak boleh. Ini larangan ini, ditulis namanya. Apa hubungannya? Emang malaikat mau lihat tuh namanya, lahirnya? Kan kasih tanda sudah dari zaman Nabi SAW seperti itu, kasih tanda aja. Tujuannya apa? Supaya tidak terinjak, bahwa itu kuburan. Karena menginjak kuburan hukumnya haram. Itu menginjak kuburan hukumnya haram. Kubur itu diinjak hukumnya haram. Duduk juga haram, nggak boleh. Karena lebih baik orang itu terbakar dengan api daripada dia menginjak atau dia berduduk di atas kuburan. Gitu. Hadisnya banyak, nanti antum bisa lihat dalam bukunya Syekh Albani, Ahkamul Janaiz. Ahkamul Janaiz. Termasuk perbuatan bid'ah, bila menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan sengaja berpergian jauh untuk mengunjunginya. Enggak boleh ini safar. Ziarah kubur safar enggak boleh. Sekarang kan banyak orang ziarah kubur wali. Bukan satu bis, 50 bis. Enggak boleh. Safar itu enggak boleh. Dan juga tentunya tujuan mereka bukan hanya ziarah kubur, tapi ada sesuatu yang mereka ingin harapkan. Minta kepada penghuni kubur supaya dimudahkan urusannya, supaya lancar rezekinya, supaya mudah jodohnya, supaya diangkat jabatannya, dan segala macam, supaya sembuh penyakitnya. Ini semuanya perbuatan-perbuatan syirkun akbar yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi ziarah kubur dengan mengadakan safar enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Karena ziarah kubur termasuk apa? Ibadah. Sedangkan kita enggak boleh menentukan satu tempat untuk ibadah kecuali tiga tempat. Enggak boleh kita melakukan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali tiga tempat. Ini hadisnya. Rasulullah SAW telah bersabda mengenai larangan untuk mengadakan perjalanan dengan tujuan ibadah selain ketiga tempat. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, wa Masjid hadza, wa Masjidil Aqsa." Tidak boleh mengadakan safar perjalanan dengan tujuan beribadah kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Quwaiti, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi enggak boleh mengadakan perjalanan safar untuk ziarah, enggak boleh. Yang ketiga, ziarah kubur yang syirik. Jadi yang disyariatkan yang pertama, yang kedua yang bid'ah, yang ketiga yang syirik. Yaitu ziarah yang bertentangan dengan tauhid. Misalnya mempersembahkan suatu macam ibadah kepada ahli kubur, di antaranya berdoa kepadanya sebagaimana layaknya kepada Allah, meminta bantuan dan pertolongan, tawaf di sekelilingnya, menyembelih kurban maupun nazar untuknya dan lain sebagainya. Seorang mukmin tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah SWT. Perbuatan ini termasuk syirkun akbar, syirik yang besar, dan mengeluarkan seseorang dari Islam bila ia sudah terpenuhi, bila sudah terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Seluruh ibadah harus kita lakukan hanya kepada Allah saja dengan ikhlas. Tidak boleh menjadikan kubur sebagai perantara menuju kepada Allah, karena ini adalah perbuatan orang-orang kafir jahiliyah. Saya sebutkan, orang-orang kafir jahiliyah itu menjadikan patung-patung dan kubur-kubur sebagai perantara kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Antum bisa lihat di surah Az-Zumar, surah yang ke-39, di ayat 3. Dibuka mushafnya, dilihat, antum lihat. Ya. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ketahuilah, agama itu milik Allah, agama yang murni itu milik Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka dari apa-apa yang mereka persisikan di antara mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang dusta dan orang-orang yang kafir. Allah tidak menyukai mereka. Jadi mereka menjadikan patung-patung dan kuburan itu sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai perantara kepada Allah. Dan banyak orang mengatakan begitu. Nanti ada pembahasan berkaitan dengan tawassul, nanti ada pembahasannya setelah ini, yang ke-54 itu. Mereka mengatakan, ya kita kan orang banyak dosa, gak mungkin kita bisa sampai kepada Allah kecuali dengan perantaraan orang-orang soleh. Gak boleh, kita langsung, hatta kita banyak dosa. Karena yang menyuruh kita berdoa langsung siapa? Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, kalian semua berdoa kepada aku, aku akan kabulkan doa kalian. Disuruh kita langsung berdoa tanpa perantara. Nanti kita akan bahas tentang tawassul. Sesuatu yang menjadi wasail sarana dihukumi berdasarkan tujuan dan sasaran. Setiap sesuatu yang menjadi sarana menuju syirik dalam ibadah kepada Allah atau menjadi sarana menuju bid'ah, maka wajib dihentikan dan larang. Setiap perkara yang baru yang tidak ada dasarnya dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Di muka bumi tidak ada satupun kuburan yang mengandung berkah, tidak ada. Sehingga sia-sia orang sengaja ziarah menuju ke sana untuk Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang menyolatkan jenazah itu mendapatkan satu qirat. Satu qirat itu pahalanya seperti gunung Uhud. Dan orang yang mengantarkan ke kubur juga mendapatkan satu qirat. Jadi kalau dia sholatkan jenazah kemudian mengantarkan ke kubur, dia mendapatkan dua qirat. Sekarang pertanyaan berkaitan dengan wanita, bagaimana tentang wanita untuk mengiringi jenazahnya? Tidak boleh, seperti disebutkan oleh Ummu Athiyah radhiyallahu anha wa ardhaha, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah, tidak boleh. Jadi perempuan mengantarkan jenazah ke kubur tidak boleh. Itu nas, dalil, tidak boleh. Dan riwayatnya sahih. Dari kami para wanita dilarang untuk mengantarkan jenazah. Jadi yang mengantarkan jenazah laki-laki. Kan mengantarkan jenazah secara umum itu kan biasanya orang pikul jenazahnya. Apa perempuan mikul jenazah dia? Tidak. Dan rata-rata dia tidak kuat untuk, apalagi kalau itu suaminya atau itu anaknya, khawatir dia meratap nanti, dia akan teriak-teriak, maka dilarang dia. Bagaimana kalau besok atau lusa dia mau ziarah? Boleh ziarah kubur bagi wanita, boleh. Tapi yang gak boleh apa? Sering-sering ziarah kubur, ada larangannya dan dilaknat gitu. Karena itu pendapat yang kuat tentang bolehnya ziarah kubur, tapi tidak boleh sering-sering. Jadi ada ulama yang melarang perempuan mutlak tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh sama sekali gitu. Dan ini banyak pendapat ulama yang seperti ini. Tapi yang kuat, yang rajih, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, bahwa pada hakikatnya boleh, karena perempuan juga disyariatkan untuk ziarah kubur. Dan Aisyah juga bertanya, jadi boleh untuk ziarah kubur, tapi mengantarkan jenazah ke kubur tidak boleh, karena larangannya dari hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaz. Kami para wanita dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kubur. Silakan yang lain. Nah, alhamdulillah, syukran jazil khair atas jawabannya dan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan dari beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Ummu Hanif yang berada di Jakarta dan penanya yang lainnya yang kami gabungkan. Ya Ustaz, alhamdulillah kami mendapatkan hidayah sunnah. Mohon kiat-kiatnya agar kami istiqomah menjalankan sunnah Nabi SAW. Apakah sebaiknya kami bergabung dengan komunitas orang-orang yang hijrah atau baru hijrah, dan bolehkah kami menceritakan masa lalu kami yang dulu pernah berbuat dosa dengan salah satu profesi dan kita sudah bertobat darinya ke khalayak umum agar bisa diambil hikmahnya untuk orang lain. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Ya, antum bersyukur antum bisa antum bertobat kepada Allah atas semua dosa dan maksiat, dan semua kita seperti itu. Setiap kita wajib bertobat. Jangankan yang tadi yang bertanya, saya dan antum sama, kita ini banyak dosa, kita wajib bertobat kepada Allah. Karena Rasulullah SAW sendiri setiap hari bertobat berapa kali? 70 sampai 100 kali taubat dan istighfar kepada Allah. Jadi kita terus bertobat atas semua dosa. Dan Allah memerintahkan kepada orang beriman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian wahai beriman semuanya agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kita taubat, tetap kita harus bertobat kepada Allah. Dan bagi antum yang baru hijrah, antum bergabung dengan kaum muslimin, jangan bikin komunitas sendiri, jangan. Jangan bikin komunitas orang-orang yang baru hijrangan. Nanti akan kembali lagi tuh nanti. Gak lama tuh umurnya, gak lama. Taubatnya gak lama. Karena orang bertobat, seperti dijelaskan oleh Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Ada orang-orang yang taubat. Taubat udah. Taubat terus di istiqomah. Taubatnya sampai wafat. Gitu. Ada orang yang dia tobat cuma sebentar doang, sebentar aja tobatnya, gak lama balik lagi dia, sampai dia mati itu ke maksiat lagi, sampai dia mati dengan sul khatimah. Ada lagi yang dia tobat balik lagi, tertobat lagi balik, ini main, kemungkinan dia untuk sul khatimah sangat mungkin gitu. Karena apa? Karena al-khawatimu mirathu as-sawabik. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal-Hikam, bahwa akhir kehidupan seorang tergantung dari warisan sebelumnya, bagaimana dia berbuat. Maka jangan ceritakan perbuatan dosa itu kepada orang lain, jangan. Nanti antum enggak diampunkan oleh Allah, karena Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Seluruh umatku akan diampunkan dosanya kecuali mujahirin. Mujahir orang yang menampakkan dosanya, menceritakan dosanya kepada orang. Dia malam berbuat dosa, ditutup oleh Allah karena enggak ada yang tahu antara dia dengan Allah dia berbuat dosa. Paginya diceritakan, saya tadi malam berbuat ini. Ini orang enggak diampuni oleh Allah. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umat itu akan diampunkan kecuali orang yang mujahir, terang-terangan dia berbuat dosa. Gimana terang-terangan? Nabi jelaskan, Nabi yang menjelaskan SAW. Malam dia berbuat dosa, paginya atau siangnya, atau besoknya atau lusa diceritakan kepada orang lain. Saya kemarin berbuat dosa. Tutup dosa itu, tutup. Jangan diceritakan pada orang, jangan. Sebagaimana kita berbuat kebaikan kita tutup, apalagi berbuat dosa tutup, jangan ceritakan. Saya juga heran, ada ustaz yang menyuruh orang yang baru hijrah, coba antum ceritakan dong gimana pengalaman antum. Kok ceritakan pengalaman dia main musik, perjalanan dia, ini kan kebodohan, ketololan ini gitu. Gimana kalau dia pelacur? Suruh cerita. La haula wala quwata illa billah. Ini bodohnya kuadrat ini ustaz ini. Karena ustaz artis. Digabungnya dengan artis gitu. Enggak benar. Tutup gitu. Sekarang kalau antum mau istiqomah, ya antum belajar bergabung dengan kaum muslimin. Jangan bikin komunitas sendiri, jangan gabung dengan kaum muslimin. Ngaji Quran wa sunnah lah pahami salat. Udah ngaji. Jangan bikin satu majlis taklim bikin sendiri, nanti bikin lagi. Ini banyak majlis taklim juga, bukannya manfaat, banyak mafsadah. Mafasid katsirah. Itu. Kerusakan yang banyak. Banyak. Gabung dengan kaum muslimin. Kalau semua cerita majlis taklim banyak dah. Dan saya sudah memberikan nasihat kepada mereka. Saya pernah cerita, saya pernah mengumpulkan majlis taklim untuk ibu-ibu berapa? 150 majlis taklim. Dan saya memberikan nasihat, antum gabung semuanya yang bikin. Saya ingat ada 7 tahun yang lalu, saya diminta untuk memberikan nasihat kepada majlis taklim ini. Saya bilang ya banyak-banyak, satu majlis 2 aja. Gak mau ibu-ibu 3, 4 gitu. Berapa ratus yang hadir waktu itu. Saya bilang gabung. Buat apa bikin banyak begini? Ini kan kalau udah begini masalah yang ada apa? Yang ada untuk bisa ada pengajian itu ada apa? Donasi, minta duit. Ini ngerusak dakwah salaf, merusak ini. Dakwah salaf enggak ada seperti itu. Dakwah salaf jalan dengan harta sendiri dan diri sendiri untuk memperjuangkan agama ini. Maka antum ngaji, tadi yang tanya itu ngaji, belajar bersama kaum muslimin. Jangan bikin grup sendiri, jangan. Ini kan banyak nih majlis taklim. Ada apa aja namanya macam-macam. Pakai nama, ada yang pakai bahasa Inggris. Apa stranger apa namanya? Apa enggak tahu dah. Pokoknya kok antum bikin pengajian seperti ini? Majlis taklim apa ini? Gabung dengan kaum muslimin, gabung dengan kaum muslimin. Gabung semua, gabung. Kaum muslimin. Di sini masalahnya antum belajar duduk belajar. Karena kita ingin jadi orang baik, kita ingin jadi orang soleh. Kita pengen dihapuskan semua dosa kita oleh Allah. Kita ingin masuk surga. Gitu. Kalau antum kumpul dengan teman-teman antum, nanti setan goda lagi. Masa cuma begini, balik lagi dong. Saya punya teman. Dia tobat udah. Tobat sampai dia belajar, kemudian dia ngajar teman-temannya yang rusak dari Islam jamaah. Dia ajarkan karena dia kumpul sama teman-teman yang lama. Dia bekas pemusik. Masih tuh. Paginya ngajar, malam main musik dia. Ini terjadi seperti ini. Dan saya tahu. Dan sekarang juga masih ada yang seperti itu. Kalau itu saya tahu sendiri, karena saya lihat itu. Kalau yang sekarang mungkin banyak juga yang seperti itu. Antum jangan udah. Tobat, tinggalkan semua. Memang ketika antum tobat, ya digoda sama setan. Gak ada orang yang tobat gak digoda sama setan. Tidak ada. Pasti digoda sama setan. Dan pasti diuji sama Allah. Karena Allah ingin uji, benar apa tidak tobat kita, jujur atau tidak tobat kita, ikhlas atau tidak, diuji sama Allah. Diuji dengan berbagai macam kesulitan. Sulit dia. Mesti diuji dengan kesulitan. Ya, yang paling jelas-jelas, gak ada maisha. Kan lu dia bekas pemusik, berperan sebagai ini, mesti banyak duitnya kan. Begitu dia berhenti, mulai ujian tuh. Dari istrinya, dari anaknya, dari orang tua. Itu ujian tuh, berat itu ujian itu. Tapi jalani. Antum ngaji terus, sabar. Rezeki pasti kasih Allah. Karena Allah sudah bagi rezeki ini. Pasti. Bukan berarti antum tobat. Seperti orang yang dia kerja di riba ya. Bank riba atau yang lain yang riba. Kemudian dia berhenti. Itu berat itu cobaannya. Dari istrinya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari keluarganya. Dicela, dicaci, dimaki. Belum lagi yang lain. Dan gak ada duit sama sekali. Tapi sabar, minta kepada Allah, karena yang punya rezeki Allah, bukan manusia. Sabar dan terus belajar. Yang paling penting sih belajar. Antum nggak bisa baca Quran, antum belajar Quran. Dan setiap hari minimal antum baca 1 juz semuanya nih. Saya ingatkan kepada yang ngaji semuanya minimal 1 juz. Kalau bisa 2 juz antum baca Al Quran setiap hari. Karena itu nasihat Rasulullah SAW suruh baca Al Quran. Setiap hari 1 juz, hakamkan setiap bulan. Kalau bisa 2 juz, kalau bisa 3 juz. Terus baca buku-buku yang bermanfaat dan antum ngaji datang masa. Setelah itu amalkan semua karena Allah. Dan jangan antum taubat ini ingin seperti waktu antum berbuat dosa. Apa? Semuanya ingin diambil gambarnya. Kan banyak ini ustaz jadi apa? Artis. Kemana aja makan diambil gambarnya, jalan diambil gambarnya. Antum ini gimana? Kalau antum ceramah diambil gambar salah, antum menyampaikan ilmu. Tapi antum gerak antum makan, jalan. Sekarang lagi makan diambil gambarnya, disebarin lagi, dilihat oleh semua orang, laki perempuan lihat. ini enggak benar seperti ini. Jangan, antum tutup itu. Bahkan kalau perlu antum belajar lagi mondok, kalau perlu belajar Quran Sunnah Fahmi Salat mondok. Belajar agama dengan sungguh-sungguh dan untuk mengamalkan agama Islam ini. Karena yang paling penting bagi kita, bagaimana kita selamat dari azab Allah. Bagaimana kita bisa masuk surga? Itu tujuan hidup kita. Sudah tinggalkan semua. Biasanya kadang-kadang orang yang artis kan dia biasa manggung kan. Kalau manggung ingin apa? Ingin dilihat oleh orang. Nah kadang-kadang begitu tobat pengen juga dilihat sama orang. Ini gak benar seperti ini. Udah tutup semuanya. Semua kejelekan tutup, semua kebaikan gak tutup. Itu perkataan siapa? Imam Abu Hazim Salama bin Dinar. Uktum hasanatika kama taktum sajiatika. Itu disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala. Uktum hasanatika kama taktum sajiatika. Tutup kebaikan kamu sebagaimana kamu juga menutup kejelekan kamu. Jangan ditampakkan kepada orang kebaikan kita. Tutup semuanya. Kadang-kadang udah begitu ingin tampil lagi. Dan banyak sekarang yang tobat bukannya belajar, enggak. Bikin apa? Kegiatan sosial, bikin ini peduli ini. Antum enggak disuruh belajar, belajar, belajar. Itu. Ada lagi? Oh, sekarang ini ada orang berikan amanah ini kita untuk menyalurkan zakat. Loh, aduh, masalah harta lagi. Ini antum bakal makan nanti harta kaum muslimin. Ini amanah berat, amanah. Biarkan aja ulil amri, jangan urusan antum, urusan begini. Antum itu kasih belajar, belajar, belajar. Udah. Jadi saya ingatkan semua, bukan hanya antum, saya sudah sampaikan beberapa kali yang lalu. Atau kepada ustaz, berapa ustaz. Atau pernah saya ketemu dokter, saya bilang, antum belajar. Antum gak punya ilmu, belajar. Karena itulah yang dianjurkan oleh para salafus saleh. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'allamu, ta'allamu, fa'idha alimtum, fa'amalu. Belajar, belajar kalian. Kalau sudah kamu belajar, amalkan. Itu nasihat semua para ulama. Bukan nasihat saya, para ulama salaf. Antum baca nih di buku ini. Menuntut ilmu, jalan surga. Belajar, belajar. Gitu. Bukan tampil, bukan jadi ngurus. Ini kan sekarang enggak, baru tobat. Sudah apa? Ngurusin ini. Tobat. Antum enggak ada kewajiban. Antum belajar, belajar. Itu urusan biarkan orang pemerintah. Atau orang-orang umum. Karena antum ingin selamat. Jadi jangan setan ini membisikkan kalau udah tobat, diangkat. Ada yang tobat sekarang apa? Tobat nih umumnya dari pendeta atau biarawati. Tobat untuk belajar mengamalkan Islam. Tobat jadi apa sekarang? Penceramah, dia gak punya ilmu. Faqidu syaila yu'ti. Orang yang gak punya sesuatu gak akan bisa menyampaikan. Ada cerita apa? Cerita tentang gereja, cerita tentang Injil. Apa manfaatnya buat umat Islam? Gak ada manfaat, sama sekali gak ada manfaat. Antum belajar tentang Quran wa sunnah, apa misalnya belajar. Ini banyak. Nah sekarang umat Islam kan awam, yang terbanyak bodoh. Udah dia sama kan gembira kan ada pendeta masuk Islam. Dalam zaman dulu biasa aja. Gak ada orang disambut, gak ada orang tobat disambut, gak ada. Sama seperti yang lain, antum tobat untuk antum sendiri di hadapan Allah hari kiamat. Enggak ada orang tobat disambut. Suruh jelaskan, enggak perlu. Tobat diam udah, sembunyi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita agar kita masuk surga dengan sebab itu. Enggak disambut, enggak ada. Gitu. Saya pernah ketemu orang dari LDI dulu ya. 35 tahun yang lalu dulu. Saya ketemu tokoh ini di LDI. Dia keluar, dia bilang, "Saya ini ke lembaga dakwah enggak disambut." Enggak dalam Islam. Orang tobat disambut. Antum udah banyak dosa nih. Antum ikut aliran sesat Islam jamaah. Antum tobat kepada Allah Taala. Sudah urusan antum dengan Allah. Antum ingin selamat. Antum sudah nyesatkan banyak orang dengan ajaran antum. Tobat kepada Allah. Antum belajar lagi Quran dan Sunnah. Belajar tentang salaf. Kemudian antum amalkan untuk istri antum, anak antum. Antum cari selamat dunia dan akhirat. Jangan minta penghargaan manusia. Jangan. Manusia gak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Siapapun kita gak akan bisa menyelamatkan azab Allah. Gak bisa. Hatta di orang yang dekat dengan Rasulullah gak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan Allah adalah Allah. Dan juga amal-amal kita yang saleh, yang ikhlas dan jujur dan ittiba kepada Nabi SAW. Ya, satu lagi pertanyaannya. Jadi ingat tuh ya, belajar, belajar itu. Ingat tuh, semuanya. Nah, Alhamdulillah, nasihat yang sangat bermanfaat sekali jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya ada dua pertanyaan senada kembali kami ajukan. Ya Ustaz, bagaimana ciri-ciri seorang da'i yang kuat akan akidah dan manhajnya agar kita bisa mengambil ilmu darinya? Karena ketika dulu di awal-awal kajian mendapatkan hidayah sunnah, para da'i begitu gencar kajian mengenai akidah dan manhaj, sehingga ketika terjadi fitnah, terutama masalah politik tadi yang telah dijelaskan di awal, para ikhwah mengetahui bagaimana harus bersikap. Tapi kini ketika dihadapkan fitnah masalah politik tersebut, seperti terserabrai dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Mohon nasihatnya bagi kami agar tidak terjerumus kepada syubhat dan fitnah. Mohon nasihatnya bagi kami agar tidak terjerumus kepada syubhat dan fitnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan masalah ciri dai yang mengajarkan Quran, Sunnah, fahmi salaf dan dia kuat akidahnya, artinya dia fokus kepada ilmu, fokus kepada ilmu dan amal, gak ada hubungan dengan siasa. Bukan berarti kita anti siasa, tidak. Bukan kita anti politik, tidak. Karena politik masuk bagian daripada syariat Islam. Ada namanya as-siasa as-syar'iyah, siasa syar'iyah, artinya siasa yang syar'i. Syekhul Islam punya kitab namanya as-siasa syar'iyat. Tapi yang ada sekarang ini politik tidak syar'i, tidak syar'i. Kalau tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat Islam, bukan kita masuk. Itu kita apa? Tinggalkan. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasr al-Albani rahimahullah, minasiyatil an tarkus siyasa. Termasuk politik pada zaman sekarang ini meninggalkan apa? Politik. Termasuk politik syar'i meninggalkan politik yang tidak syar'i. Karena politik yang ada tidak syar'i. Yang ada enggak syar'i. Yang ada kebohongan, kezoliman, mengambil hak orang lain, memfitnah, dan segala macam lah sudah, saling menjatuhkan, segala macam yang ada itu. Puluhan sudah. Dan juga masalah politik berkaitan dengan masalah apa di sini? Masalah apa? Dunia. Dunia enggak ada harganya, insyaallah. Sama sekali. Orang kalau masuk politik yang ingin dicari apa di situ? Apa? Jabatan, kedudukan, harta. Iya tidak? Ini rendah, gak ada arti sama sekali. Jangan masuk. Seorang dai jangan masuk. Jangan sibuk sama politik. Jangan. Kita nih sibuk menyelamatkan umat. Umat ini wajib diselamatkan. Bukan dengan politik. Politik tidak bisa menyelamatkan umat. Politik tidak bisa menyelamatkan rakyat. Yang bisa diselamatkan apa? Dengan agama. Agama. Karena itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu kita justru kita orang yang peduli. Dengan apa? Dengan mengajarkan umat ini. Beragama yang benar. Agar mereka masuk ke surga. Itu. Kalau politik gak bakal ngurus rakyat sama sekali. Enggak. Karena Nabi sudah sebutkan. Rasulullah SAW. Bahwa nanti akan ada orang-orang yang asharah. Asharah itu artinya penguasa-penguasa yang mereka mengurus apa? Dirinya sendiri. Mengumpulkan kekayaan sendiri. Rakyat gak diurus. Nabi udah sebutkan Islam. Makanya kalau kita belajar Quran hadis, kita akan tahu tuh. Ini udah gak benar yang ada ini. Kalau gak benar, jangan masuk. Kalau kita disuruh berikan nasihat, nasihat berikan. Karena nasihat kita untuk semua manusia. Untuk orang awam, untuk orang miskin, untuk orang kaya, untuk pejabat, nasihat. Tapi gak boleh mengusulkan orang kaya atau pejabat, gak boleh. Islam sama sekali gak boleh. Nabi itu tegur oleh Allah dalam Al-Quran. Dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Abasa wa tawalla. Kalau seandainya itu menyinggung Nabi, ya sudah dihapus. Ya Allah abadikan untuk peringatan bagi kita semuanya. Gak boleh seperti itu. Tetap dakwah kita justru orang miskin, karena kita akan ditolong agama kita oleh Allah dan juga dengan doanya siapa? Orang miskin. Innamatun soruna waturzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong oleh Allah dengan sebab apa? Dan diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya, bukan pejabat, bukan. Tapi kalau kita mau dakwah kan boleh bersama kaum muslimin, bukan khusus di rumah pejabat datang, bukan. Sekarang kan udah politik nih semuanya, atau para dai, ya. Sekarang ada orang yang meninggal, orang awam. Kalau orang awam, tetangga yang meninggal, enggak datang dia. Tapi kalau anak pejabat yang meninggal, datang enggak? Ada apa tuh? Ini fitnah buat dakwah, fitnah buat dakwah. Jangan, semua sama. Ini nyata loh sekarang. Disebarkan di media sosial. Gitu. Antum punya tetangga, antum punya orang miskin yang sholat, yang ibadah. Antum enggak tengok tuh jenazahnya. Giran, kalau pejabat, mudah datang ke rumahnya. Diambil gambarnya. Apa begitu dalam Islam? Tidak. Ini semua larinya kemana ini? Kemana? Siasa, politik. Jangan. Politik gak ada harganya. Dunia gak ada harganya. Lebih jelek dari bangkai kambing. Gitu. Sekarang, yang wajib para da'i ini belajar. Belajar, membaca, kemudian dakwakan tauhid. Dakwakan tauhid. Tauhid. Dan sibukkan dengan ilmu. Dan dakwah karena Allah. Bukan untuk dakwah, untuk dagang, bukan. Sekarang ada pameran, da'i-da'i dipanggil. Untuk apa? Untuk apa tuh? Gimana gak ada harganya ilmu? Ilmu ini besar. Al-ilmu kabir, kata Ibn al-Jauzi. Besar dia segala-galanya. Gak ada harganya dong. Masa antum ceramah di depan orang lagi belanja buku segala macam di pasar, gak ada harganya ilmu. Antum ajak mereka ke masjid untuk... Jadi sekarang ini seperti itu, gak ada harganya ilmu. Besar ilmu, ilmu kabir. Sekarang kalau dia ilmunya gak dihargai, ustaz dihargai gak? Enggak. Ustaz ini gak dihargai. Bukan kita ingin dihargai, tapi kan wajib menghormati orang berilmu sesuai dengan nas ini. Jadi mestinya enggak seperti itu. Kita sibukkan dengan ilmu dan dakwakan kepada siapa aja semuanya. Tapi jangan cari uang, jangan. Sekarang kan enggak. Untuk mendapatkan uang. Ikut ini, ikut pameran ini. Di pameran ada dakwah. Gimana antum di pameran ada dakwah? Ini kan pasar. Orang lagi sibuk belanja. Ajak mereka untuk ke masjid, dakwakan. Dan antum dimanfaatkan oleh orang. Sekarang dipakai dagang. Dakwah ini pakai dagang. Pusatnya jadi apa? Endorse, ya. Jadi apa tuh pusatnya? Iya, benar gak tuh? Nyata seperti itu. Ini kan kebodohan, ketololan, gitu. Gak ngerti dakwah itu. Dakwah gak ada hubungan dengan seperti itu. Antum dakwah sampaikan Quran, Sunnah, Al-Fahm, Salaf. Jangan ikut ini, jangan ikut ini segala macam. Jangan dakwah. Antum dakwakan tauhid, dakwakan tauhid. Ajarkan umat dengan kebenaran. Ajarkan mereka agama yang benar. Jangan sibuk. Antum nanti bukan jadi ustaz. Sekarang ustaz jadi apa sekarang? Jadi artis. Ya antum jangan jadi ustaz, jadi artis saja. Ya kenyataan nih, nyata gitu. Jadi enggak boleh dalam Islam seperti itu. Antum mengorbankan di sini, antum korban apa? Agama. Berat di hari kiamat nanti. Antum tutup kebenaran itu. Berat tuh. Antum baca deh surah Al-Baqarah di ayat 159 tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kan sembunyikan ilmu ini, enggak menjelaskan kebenaran kepada umat. Berat azabnya, dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Innal ladzina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana linnas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum la'inun. Dilaknat Allah dan semua orang melaknat dia karena menyembunyikan ilmu. Antum jelaskan kebenaran kepada umat ini. Yang paling jelas yang antum harus jelaskan kepada umat apa? Tauhid. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, kan di ayat 59 atau 59 atau 60 61 62 63. Di ayat 163-nya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha wa rahman rahim. Ilah kamu ilah yang satu, enggak ada ilah kecuali Allah Ar-Rahman. Kata Imam Al-Qurtubi, yang disembunyikan oleh mereka apa? Tauhid. Oleh para dai ini, nggak antum nggak jelas tentang tauhid. Yang paling penting dalam dakwah apa? Tauhid. Jelaskan bagaimana ibadah. Dan tauhid ini luas tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan itu harus terus. Antum jelaskan tauhid. 10 tahun belum selesai. Kok sekarang malah larinya kepada perdagangan, kepada usaha, bikin kumpulan lagi. Apa? Kumpulan apa? Pengusaha Muslim. Itu. Kok antum bikin, jadi bukan antum sibuk dengan dakwah. Ini nyari apa? Yang dicari di sini apa? para pengusaha. Kenapa pengusaha punya apa? Duit. Kalau orang miskin gak punya duit, asing kok boleh begini. Jadi akhirnya apa? Dakwahnya untuk siapa? Untuk orang kaya. Gak boleh loh. Haram hukumnya. Karena ada hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kami, Bilal dan 6 orang lagi yang miskin-miskin ini. Waktu itu Nabi SAW menyingkirkan kami. Pengen mendakwakan siapa? Para pemuka ini, orang-orang Quraisy. Allah turunkan ayat. Wala tatrubul ladzina da'una rabbahum bil ghadwi wasyir wa insya. Dalam surah Al-An'am. Dan juga Allah sebutkan juga dalam surah Al-Kahfi. Ya boleh kita menyingkirkan orang-orang yang miskin yang berdoa kepada Allah. Justru kita dakwakan mereka. Jadi untuk melihat para dai ini, antum lihat bagaimana tentang akidahnya, bagaimana tentang manhajnya. Bapaknya kata Muhammad bin Sirin rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang tabi, dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Nanti antum lihat dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kalian lihat kepada siapa kalian mengambil ilmu. Jadi enggak sembarangan kita mengambil ilmu. Ngambil ilmu kalau orang-orang yang betul alim, menguasai Quran Sunnah Al-Fatihah misalnya. Bukan ngambil ilmu dari artis, bukan. Bukan, ngambil ilmu dari orang yang betul-betul dia kuat dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Gitu. Gak masuk ke medan politik, enggak. Antum lihat, akidah dan manhaj. Dakwakan ilmu ini. Tujuan kita sebagai seorang da'i, dakwakan ilmu ini. Dalam dakwah ini, hanya kita menyampaikan, orang mau terima dan tidak, urusan siapa? Allah. Kenapa? Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Kita ingin orang dapat hidayah, tapi hidayah di tangan Allah. Itu kewajiban kita. Tapi jangan antum menggayat orang-orang kaya, pengusaha dan segala macam. Enggak. Kaum muslimin orang-orang miskin. Sebab kita ditolong oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab apa? Orang miskin itu nas dalil, kan kita kembali kepada dalil Quran Sunnah Nabi Sallam. Innamatun saruna wa turzaquna illa bidu'afakum. Sungguhnya kalian ditolong dan diberikan rezeki Allah dengan sebab orang-orang miskin. Itu nas. Itu. Jadi jangan kemudian berpaling dari situ. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sebagai nasihat untuk saya dan untuk antum sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.